Bismillahirrahmanirrahim. Salat buka utawi nukrih mu'min musyongko Allah. Ittihamun iku salah songko lahu maring Allah. Wa tolak buka utawi nuprihmu lahu maring Allah ghaibatun iku ilang mingka andu songko Allah. Wa tolak buka utawi nuprihmu lihoirihi maring liyani Allah. Bikilati haya ika krono titie isin siro minru Allah. Wa tolak buka utawi nuprih siro min huirihi songko liyani Allah. Li wujudi buatika krono wujudi adot siro anhu songko Allah. Atolak utawi njaluk nuprih. Alazi ya tolak mutasawwaru kang digambar lazi minal abdi iku ala arba'ati aujirin ingatasi papat siropil salan. Wa kulluha utawi saben utawi sekabehane papat iku matkulatun dilebokaken ilat ya, dilebokaken penyakit. Dilebokno maklulatun matkulatun dilebokaken maklulatun to dicacat. Siji tolabuhu nubriye abdu minallah. Wa tolabuhu lan rabdu lahu maring Allah. Wa tolabuhu nubriye abdu li ghairihi maring liyane Allah. Wa tolabuhu nubriye abdu min ghairihi songko liyane Allah. Fatolabuhu utai nubri abdu minallah iku tuhmatun salah songko lahu maring Allah. Nyono olo kenek lahu maring Allah. Itlaufa sako lamun gondelan sopu abdu biklan Allah. Fi iso limana fiin dalam nyambung kemanfaatina abdu ilahi maring Allah min ghairi su'alin ora kelawan tanpa njalu lama tolak bayak di orang njalu sopo abdu minu Allah syai'an uci diriki wa tolabuhu tainu pri abdu lahu maring Allah iku ghaibatun samar adu andu sangka Allah. Izil hadir krono utai barang sing hadir layu telabu ora kena digoleki sopo hadir. Wa tolabu utai nubri abdu lihoirihi maring priyani Allah iku killatu khaya ini titi isin killatu khaya ini titi isin minu sopo Allah. Itla wistakya lamon krono lamon isin abdu minu Allah ingin obado mongko mundur sopo abdu amma songko parang ya kerukan nupri sopo sopo Allah ing abdu ya kerukan nupri sopo abdu ing malang ya kerukan benci kan ya kerukan benci sopo Allah ing malang mari abdu minta labi songko oleh golei abdu liwari di maring riani Allah. Wampin hakil haya iku setengah saking hake isin minu songko Allah Allah ya zekura yang tawaran ikut abdu ma'u sartani Allah wairahu lin liani Allah. Walayu atirulan orang mele abdu ala ingatasi ler siwahu sahliani Allah. Wa tolabu hutai nubri abdu min huairihi songko liani Allah li wujudi bu'adihi krono wujud adoi abdu andu songko Allah. Itlau kana krono lamon ono sopo abdu koriban iku parek min du songko Allah. Lakana yakti ana sapa wiru liyane ala kuba idan ato anu sapa aku palayat niku. Ora lo preso waktu minggu sapa wer. Fatolak utai nuntut nopri kulluhu suka penetolak indal muwakidin mugi wong ahli tauhid al-arifin kang ma'arifat iku maklulun dicacat salah ungkana tolak podokono pomburek nopri iku muta'alikon kumantung pil haki kelawan Allah au pil khalki utawa kelawan makhluk ilama kecoba barang karena kan ono maminan ta'at tot minat tolapi songkon jalu ala wajib ta'atub singatasi dalan toto kromo wa ta'abudilan dalan ngaulo wa itba'ul amrilan manut perintah wa izaharil faqotin dusunuh fakiri wal fakri taksesir fakiri fakina izin lan narikane mengkono itba'ul amri tazulu ilang opal ilatu penyakit andu songko tolap menuso nang pengiran macemi menuso nang pengiran oleh jaluk nang pengiran iku macem papat ini kabe-kabe papat dicacat kabe ya. Nomor siji nuntut maring Gusti Allah iku punya prasangka jelek kepada Allah jaluk sangka pengiran andai kata betul-betul gondelan nang pengiran tawakal nang pengiran nek Gusti Allah iku bakal kate maringi apa sing dadi manfaat nang wong iku pasti dituruti nang pengiran bener-bener tawakal nang pengiran tawakal manuk isuk budal sore teliwat ya nah, nah, tau ngantong semua jadi nuntut sangka pengiran di sangka pengiran itu katakan begitu itu nyono olo nang pengiran sebetulnya manusia dicukupi oleh Allah asalkan nemen sendene nemen gondelane sesuai nang ayat wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu sapane wong sing takwa nang pangeran Gusti Allah gawe dalan nanti ke rezeki sing tanpa terduga. Nomor loro ya. Nomor loro jaluke menungso nang pangeran niku. Aduh. Wong pangeran niku hadir kok kepindro pangeran kok Gusti Allah kok ana wujud. Gusti Allah kuwi cedhak timbang kata ting gulu. Dadi nupri kok nang ora kok ibatun barang sing ado barang sing sirna sing ilang. Ya. Kowe ro pangeran, pangeran kuwi cedhak sang kata ting gulu. Atas kamu guru itu nempel, isi lu yang nempelan pangeran. Tirosnya pangeran itu senunggal, bener. Tapi nak tiang-tiang itu tidak pernah pangeran kata ngaji di sini. Iku ilmu sing jero, tak kena dibuka dengar pe, cak kasan, ni, tak kena dibuka dengar pe cak. Rau, ni, pangeran itu siji. Pangeran itu lu cedek di mau foto teh bulu. Nek ono tiap-tiap pangeran itu nak tiap-tiap ono pangeran ya. Ngaji ya. Iku bakat iki bakat dewi-dewi, bakat sok Gusti Allah. Ndak kena dituntut. Ngene zaman kuno iku le akeh. Wong gendeng, wong edan sebab tauhid sebab ngene iki. Nanti tas bae sak cepo. Kepintut pangeran. Hari pangeran itu sitok. Terus manele nopi menungso nang liyane Allah waktu nang liyane Allah. Golek bojo nang liyane Allah. Golek mana li? Ya rezeki liyane Allah. Tandane wong ngono iku ndak duwe isin nang pangeran. Ya, nang pangeran we, jauh ana pangeran. Ya lo apa cara nih yai? Awak se ya. Awak namanya. Ah, jadi aku banting dari turun. Tak kuat, tengok kok gua nak kuat tak kuat. Tengok, itu begini. Ya. Andai kata dia malu kepada Allah, ya dia mungkin tidak akan minta apa yang dibenci Allah. Karena minta kepada orang lain. Ya jangan nang wali ali ya, yo nang pengeran ya nek ya belajar. Ampun ya iya yo belajar yo nang pengeran mepet wae dipepet sing temen ngono pengeran. Maaf ana pengeran niku. Dimaaf bae terus muni ya yo diweret. Ki cinta nang kowe ya. Terus manele nimengli. Kalau ana wong nopri sangka liyane Allah. Nek mang nopri marang liyane Allah, disangka liyane Allah. Ndodono nek wong astuh nang pangerane. Gondelan bapakne ae ana maneh ya. Gondelan nang mbokne ae. Gondelan nang sawah tok. Bagane gondelan nang montor tok. Gondelan nang pegawai tok pola dadi pegawai si Anda lah. Wis nang pangeran itu ada ya. Selama saya masih jadi pegawai negeri. Pegawai negeri ki aku lakul. Ya dadi pegawai taman. Pokoro. Pirang-pirang kudu pegawai negeri yo suki-suki akeh yo mangan ya. Diojo ki aku lakulan. Dudu nek aduh nang pangeran wong sing nopri liyane pangeran iki. Mula sangka iku miturut ulama-ulama ahli tauhid sing wis makrifat nang Gusti Allah ya. Dicacat. Baik berhubungan dengan Allah atau dengan makhluk kecuali nah, ya. Jadi di sini diadakan Al-Qul fatolab kulluhu indal muwahhidin al-arifin. Minta. Semuanya minta. Baik hubungan dengan Allah atau dengan makhluk, kesemuanya itu dicacat oleh ulama-ulama yang mahir kepada Allah. Kecuali mintanya atas jalan ta'adub totok remo. Dutun orang lain berharap ya Allah Gusti Abdukal fakir wakifun bibabika ya Allah kaulah jenengan ingkang fakir ngadeg wonten ing pintu jenengan Gusti ighfir lana ya Allah terus satrusi umpama kaya ngono ya. Jadi baik hubungan dengan Allah, Allah sudah sedih jaluk i kue iman jaluk ndak nang pangeran ya kan gak jaluk kok ngerti kan si bayi metu procot moro makmur ikat jus guneman lela ilah dulu la ilaha illallah anak kan tak jalo asal usul jika iman pangeran tak usah dijalo jalo rezeki aku tak usah dijalo nantur oyat metu ketelo nantur kayu metu pohong jalo oh tapi tak aduk totok ramo ya Allah ini ya jalo ambil rakup rakup micet Yai warang rong dino. Ya Allah, saking agungi dosa kula dateng jenengan Gusti, abdukal fakir al asi al jahil. Ya op, kalau ngamin op, ngomong ya. Amin. Dengan sepuntan sedantan kesalahan kula Gusti, yang gede ini dosa dikai warang rong dino, gede ini dosa dikai penyakit jantung nang pangeran ya. saya ingat dipunyai. Punyai penguana sama ini. Ini lagi sekentenan. Tidak apa-apa. Tidak. Sak munung. Apa itu? Wong jaluk itu kudu. Apa? Ta'abut. Ta'adub, ta'abut. Ibal amri. Dengan merintah ut'uni asdadi bahku. Jaluk ini tidak apa-apa. Turun jaluk. Turun jaluk. Turun sombong. Tidak boleh ya. Nduduna awak rendah iko. Ma min nafsin tubedihi illa walau qadarun fika yumbi waikile. Masya Allah. Ma min nafasin orano songko ambaan hi tubedihi kangeto aken siro ing nafas illa walahu angin kiatwi Allah kodarun utai kodar derajat fika yumdi kang ngelastareaken Allahi ing nafas nafas bukan nafsin jiwa tapi nafas di sini ambaan. Saya artikan dulu sedikit ini. Tiap-tiap nafas kita yang kita perlihatkan kepada Allah, kepunyaan Allah. Allah punya kuasa di situ. Tiap-tiap nafas yang kita pakai tiap hari, itu illa walahu qadaru. Kecuali kepunyaan Allah qadar, artinya harga yang paling mahal. Ini sudah saya sebut Hasan. Kon dipateni dikei sawah 1 hektar lemboten. Inilah yang dituntut nanti oleh Allah. Kon kaya apa ambaanmu? Hasan kon kaya apa ambaanmu san saben dinoran? Kumpul dituntut nang pangeran lek to. Aja sembrono nek ya. Al-anfasutai piro-piro ambaan min azminatin takikotin sopo zaman kang lembut tata aku bukan iring-iringan opo anfas alal abdi mata mas laki langgeng abdu hayan iku orib mami nafsin fakulu nafsin utasku fakulu nafasin utawi saben nafas tiap tukang katon apa nafas nindu sopatu dorpun iku jadi tempat likodaring maring kadar min adari hakni sopok kadaring kusti Allah berapa kadarnya kekuatannya yang putukan lembus sopok kodar hing dalam nafas kainan mamudut anani barang kana onomo. Faiza kanat nalikani ono pojus iyatul abdi piro-piro jusi kaulo wajah ko iki lan lembut-lembute jus iyatul abdi kodistagroko teman-teman ngilang akan ngeremakan ya ing dalam jus iyatul puakamullah piro-piro kumi Allah wajah ulang kacari Allah wakana ono pojami uzalika sekabiani mengkono-mengkono akami kuyak tadadina terapi opojami minu songko abdu hukupan lazimatan engkakang tetep min hukukilah songko hake kusti Allah yakungkang nempat lo abdu biakawan koko wawa abdu mutolapun disuprih minhum ditalik sebab hukuk wa maskulun ditakoni abdu wa maskulun ditakoni abdu andu sungguh hukuk wa'an anfasilan tiro-tiro ambaane abdu ala diakang utai anfasiku amanatun tati amanat lil hakikatwi Allah indau insan dimuwi abdu layam ko ora tetep apa anfas lau abdu izakan alikani mengkono-mengkono lam yabeko macalun ikunggon meltu Lisat piri umuri tunjang krono ngatur piro-piro perkarane dunyane abdu. Wala mahalun lan ora dadi tempat limutabaati nafsi sadati maring manusia wati abdu wa hawa ulan hawa nafsune abdu. Jane hikam lek tapi wong tuwa. Tapi wong sing wis kate mati kudu ngaji. Apa nyai kok maca hikam santri supaya bisa bisa ngendhale. Walaupun masih muda. Sebab jihadul akbar jihadul nafsi. Perang sing gedhe ku perang hawa nafsu. Nek duwe tampar insyaallah. Nek duwe tampar insyaallah bisa dikendhaleni. Bisa dikendhali ya. Iki kitab-kitab wong golongan para wali menyang kitab wong gedhe-gedhe. Kita kekiai-kiai tapi santri tak ulang iki soalnya yai juari di biar pernah mulang hikam saben bulan poso hikam sampai dawe yai wong nek ndak mau ngondeli di hikam iku podo karo mayit melaku iya tapi sembarang dingsan kot nek tapi yai mulang ngukur hikam karo ekiatok soalnya yo Ekiya ngikam kanggo wiritan Ekiya ini mulane ya apa wae tak waca tak wiritan gurumu Pak Durrahman kadang-kadang nek perlu aku kula inget hikam yae lho ya sik piye Pak Rahman inget hikam kula yae nek perlu inget hikam kula mendel kan ana kendali Mungkin nek wayah kue-kue ngene iki sik banter petri nesu. Tapi nek dikendalikan ya Allah. Selagi manusia masih hidup, nyawa masih ada di situ ya. Itu mahal sekali harganya bagi Allah. Makanya nah, tadi di sini dengan nyawa inilah kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Amanat lil haqqi indah amanat ambaan ki amanat mau bisa cangkut orang duur mau ambaan ki ditakoni kan kaya apa ambaan duduk marrabuka manabiyuka gundi alam kubur les dihadapi nang pangeran laisa tarjuman tidak ada dua bahasa kaya apa baru gimana tambahan iki ya dipikir-pikir iki nek cara wong ali ilmu sing jerule nafas nafas alfat talafas nafas nafas malbune 4,000 punjul papat metune 48 ambaan melbu metu sedina srengenge. Wah, ini yang berat. Ini kasar ngerata hari tak jeke. Ojo nyawane di jeke. Meripate di jeke. Ya oleh di joli bucu sing ayu. Sing kelnis-kelnis ke widodari dari. Apa guna ada undak ada meripate? Iya. Ojo nyawane. Sarikone wae di jeke. Tak ketok tak mulia. Sarikonmu. Dikepiri kaya kucing gak kira oleh dijoli arek wedo sing ngayu sing bangkeane kaya nawon kemit muni ya percuma nek sarikone dikepiri ra sari pele mati kaya ngono iku le durung nyowo. Nek dipikir-pikir nyawa ku larang ya Rio. Oh, antene wis sembrono nek duwe nyawa. Ngalor ngidul nuruti utawa nafsune. Diberi nyawa oleh Allah tidak untuk menempatkan nurut nafsunya. Diberi nyawa untuk ngatur iku ngatur perkara dunia iki baik itu ngatur masalah ekonomi, masalah duniawi, masalah ukrawi diatur. Ada diatur sampai enak. La tatarok op furuhul aghyar. Alhamdulillah. Tapi mana kawan? Sayang yai mudah. Oh, insyaallah. La tatarokop ojo nginjen-nginjen sira furuhul aghyar. Ing rampunge sak liyane Allah. Aja nginjen-nginjen ngenteni sugih maksude. Wa inna zalik sak temne tatarokop ya tau medot zalik ing sira an wujudil muraqabah saka wujude nginjen-nginjen lahu maring Gusti Allah. Kuima ing dalam barang wa Allah iku mukimu kan nempatakan Allah ing sira ing dalemna. Iza aqamal abdu summa qala wallahu